maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. هذا فليذوقوه حميم وغساق. Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. وآخر من شكله أزواج. Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ. Mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar. أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ. Yang kamu berpaling darinya. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.